Ada yang lagi deketin aku. Aku pura-pura gak tahu. Tiap hari nanyain aku. Udah makan, udah mandi, udah tidur, udah nanya melulu. Hilang.